بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, kita tentunya bersua kembali bertemu dalam pengajian rutin kita ini teriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita, kajian di malam hari ini menjadi amalan ibadah, tercatat di sisi Allah sebagai amal ikhlas mengharapkan wajahnya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan mengambil keterangan-keterangan dari kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala fi masail fiqhiyah, dalam beberapa keterangan-keterangan ahkam atau hukum fikih yang berkaitan dengan fikih ibadah, demikian fikih muamalah. Sebagaimana kita telah mengambil beberapa keterangan, maka kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang belum sempat kita baca. Terakhir dalam pertemuan kita berkaitan dengan rukun mandi dan sunnah-sunnahnya. Telah kita sebutkan bahwa Islam agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang utama, karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya, membimbing kepada pemeluknya apa-apa yang wajib, yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, manusia secara khusus mereka yang mengaku berislam. Yang bimbingan ini tidak didapatkan kepada atau pada agama selain Islam atau agama di luar Islam. Demikian Islam bahkan mengajarkan terhadap masalah yang dianggap sepele berkaitan dengan mandi. Yang mandi telah disebutkan hukum asalnya mandi itu mubah. Seorang boleh bebas mandi sesuai dengan yang dia butuhkan, dia inginkan. Tetapi di sana ada mandi dalam kaitannya dengan hukum syariat berkaitan dengan ibadah, maka di sana ada mandi yang dinilai mandi itu bahkan mesti wajib. Kalau seandainya mandi itu tidak dikerjakan, maka ibadah tidak akan diterima. Dan mandi tersebut kalau tidak dikerjakan, ibadahnya tidak sah. Mandi di sini adalah yang disebut dengan mandi besar, mandi wajib. Sehingga itu berkaitan dengan mandi wajib, karena disyariatkan, maka datang bimbingannya dari agama ini bagaimana cara mandi tersebut. Adapun mandi yang sifatnya mubah, tidak berhubungan dan tidak berkaitan, tidak bersangkutan dengan hukum, maka seorang bebas dia membersihkan ataupun menyirami anggota badannya. Tapi berkaitan dengan mandi wajib, karena hubungannya dengan ibadah, maka Allah mendatangkan bimbingannya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti disebutkan di dalam keterangan di sini, wal ghuslu wal wajibu huwa ayyufidhal ma'a ala jami'i badanihi. Mandi wajib itu seorang menuangkan, menyirami dirinya dengan air kepada seluruh anggota badannya. Mandi yang disebutkan di sini, mandi yang pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Ummu Salamah tentang bagaimana beliau mandi wajib selesai dari haid. Maka beliau mengatakan, siramilah seluruh tubuhmu mulai dari kepalamu sampai ke ujung kakimu. Maka dengan ini para ulama mengambil hukum dengan bimbingan Rasulullah kepada istri beliau Ummu Salamah, tentunya dari mandi wajib, kaifiyahnya menyirami, membasuhi, menuangkan air seluruh pada anggota badannya tanpa tersisa. Ini adalah mandi yang pertama. Seandainya tidak datang keterangan riwayat ini dari Rasulullah, maka kita katakan mandi seperti ini seperti mandi mubah, mandi biasa. Tetapi karena datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentunya mandi kaifiyah yang pertama tentang mandi membersihkan badan dari hadas besar yang menimpa atau yang terjadi pada seseorang. Hanyalah bedanya an-niyatu, karena innamal a'malu binniyah. Hanyalah amalan itu dibedakan dengan niatannya. Sehingga seorang apabila mandi sempurna tanpa berwudu terlebih dahulu, maka ketika dia niatkan dengan niat mandi wajib, maka ternilai dia telah mandi wajib. Demikian apabila dia masuk au yang ghamisa fihi, dia masuk ke dalam air. Dia masuk ke dalam air, berenang. Ataupun dia mungkin tergelincir masuk ke dalam sungai sehingga membasahi seluruh tubuhnya. Kalau dengan mandi ini dia niatkan mengangkat hadas besarnya, mandi wajib yang dengannya dia telah membasuhi seluruh tubuhnya atau telah membasahi seluruh tubuhnya, maka dia telah dengan masuknya dia ke dalam air nyemplung ataupun berenang ataupun dia tergelincir sehingga masuk ke dalam sungai misalnya dalam satu kondisi, maka dia telah menunaikan mandi wajib. Wallahu a'lam bisawab. Karena itulah yang membedakan mandi satu dengan yang lainnya niatannya. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah niatannya. Kemudian disebutkan oleh beliau bersama dengan mandi ini mesti dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Mesti dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Pendalilan dalam mandi wajib, wajib berkumur-kumur dan beristinsyak lemah. Karena perintah tentangnya tidak didapatkan dalam hadis Ummu Salamah. Kalau itu adalah wajib, maka tentunya beliau tidak akan meninggalkan menyebutkan perkara yang wajib. Kalau itu adalah wajib, beliau tidak akan meninggalkan penyebutan bahwa perkara itu wajib. Karena suatu yang wajib harus disebutkan supaya ditunaikan, dilaksanakan. Tapi beliau cukup mengatakan, kamu basahi seluruh anggota badanmu dari atas kepalamu sampai ujung kakimu. Atau ujung jari jemarimu. Yang menunjukkan hanya itu yang wajib. Karena itu pula berwudu dalam mandi wajib bukanlah suatu perkara yang wajib. Berwudu dalam mandi wajib bukan perkara yang wajib. Tetapi berwudu dalam mandi wajib adalah perkaranya sunnah. Karena dalam satu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi, beliau berwudu dengan sempurna terlebih dahulu. Setelah beliau berwudu dengan sempurna, maka beliau pun menyirami anggota badannya seluruhnya tanpa terkecualikan. Tanpa terkecualikan. Dan di antara amalan wudu al-madmadah wal istinsak. Di antara amalan wudu berkumur-kumur dan beristinsyak. Maka amalan ini adalah amalan yang sunnah. Jadi wajib hanyalah menyirami seluruh anggota badan sampai tidak tersisa dari anggota badan tersebut terbasuhi, tersirami dengan air mandi. Adapun berwudu adalah sunnah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam perbuatan beliau, af'alur rasul, hukum asalnya sunnah. Perbuatan rasul, af'alur rasul, kata para ulama ahli usul, hukum asalnya sunnah. Apabila beliau melakukan amalan, maka hukum asal amalan beliau itu, beliau melakukan amalan dengan perbuatan, dengan perbuatan atau dikatakan dengan fi'liyah, maka hukum asalnya ini adalah sunnah. Illa kecuali nanti beliau memerintahkan amalan tersebut, maka dengan perintah nantinya dari hukum asalnya sunnah, dengan perintah maka hukum asal perintah wajib. Wallahu a'lam bisawab. Maka amalan berwudu dalam mandi sunnah. Amalan berwudu dalam mandi sunnah. Dan berwudu terlebih dahulu, baru kemudian mandi secara seluruhnya, merupakan salah satu dari kaifiyah dari tata cara mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kaifiyah yang pertama tadi hadis Ummu Salamah menyirami seluruh anggota badan. Yang kedua, dengan amalan Rasulullah beliau berwudu, kemudian beliau mandi membasuhi seluruh anggota badan beliau. Kemudian mandi berikutnya, sebagaimana diketahui dari mandi beliau, beliau berwudu dengan anggota bagian wudu, kemudian beliau menyirami seluruh tubuhnya, atau beliau berwudu dengan anggota bagian wudu menyisakan kaki, menyisakan kaki. Beliau berwudu dengan anggota bagian wudu menyisakan kaki, kemudian setelah itu beliau mandi menyirami seluruh tubuhnya. Setelah itu di akhir mandi beliau, beliau baru menyirami, berpindah posisi, beliau berpindah posisi, baru beliau menyirami kakinya. Baru beliau menyirami kakinya. Dan ini merupakan kaifiyah yang ketiga dari mandi Rasulullah atau mandi wajib yang dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga cara mandi wajib. Tiga cara inilah yang dipakai kepada semua amalan diinginkan dalam pembersihan hadas yang besar. Dan demikian dalam pelaksanaan mandi sunnah. Karena ada mandi wajib, ada mandi yang dia itu sifatnya sunnah. Ulama memasukkan mandi yang sifatnya sunnah, mandi Jum'ah, mandi sholat Id. Yang tidak didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah yang pasti, tetapi ditegakkan, diamalkan maka itu adalah sunnah. Sehingga mandi, selain mandi wajib, di sana ada mandi sunnah. Tetapi kaifiahnya, amalannya, mandi wajib dengan mandi sunnah sama, yaitu dengan tiga kaifiah tadi. Dengan tiga kaifiah tadi, mandi secara seluruhnya menyirami seluruh anggota badan, atau berwudu secara sempurna, ataupun berwudu dengan menyisakan kaki, kemudian nanti membasuhnya setelah akhir dari mandi dengan berpindah posisi dan menyirami kakinya, menyempurnakan apa yang telah ditegakkan dari amalan kaifiyah wudu yang tersisa kaki. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ini yang ditegakkan, dan sekali lagi innamal a'malu binniyat. Niatan itu nanti akan membedakan ini mandi mubah, ini mandi wajib, ini mandi sunnah. Adapun tadi sudah disebutkan berwudu madmadha wal istinsyak bukan amalan wajib, tetapi amalan termasuk dalam rangkaian amalan berwudu. Termasuk rangkaian amalan berwudu. Wallahu a'lam bisawab. Waddalaku atau waddalki lima yumkinu dalkuhu. Beliau menyebutkan di sini yaitu bimbingan untuk menggosok anggota badan ketika mandi, tentunya dengan air, atau menggosoknya sehingga memastikan air sampai kepada anggota badan tersebut. Namun berkaitan dengan ad-dalq, kembali dalam keterangan hadis Ummu Salamah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah, innama yakfika tuhti ala ra'sika thalatha hasayat thumma tufidi alaik al-ma fa idza anta qad tahur fa idza anta qad tahurta atau maaf fa idza anti qad tahir tahurti. Cukup bagimu, kata beliau, innama yakfiki antahti ala ra'sika thalatha hasayat. Cukup bagimu untuk menyirami kepalamu dengan tiga kali siraman. Tiga kali siraman. Maksudnya tiga kali siraman memastikan air itu mengenai kepala, menyirami kepala. Jadi innama yakfiki an tahti ala ra'siki salasa hasayat. Dan didapati beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan demikian. Dalam hadis Ummu Salamah, dari riwayat yang lain, atau dalam keterangan tambahan riwayat Ummu Salamah, apakah wanita itu ketika mandi membuka sanggulnya? Membuka sanggulnya. Sanggul di sini ikatan rambut yang amat kenceng pada kepalanya. Ketika wanita memiliki rambut yang panjang, dia biasa menyanggul dari apa? Rambutnya, atau mungkin dia mengepang, dia jalin rambutnya, kemudian dia membuat seperti sanggulan di atas kepalanya. Sebagaimana ini biasa dilakukan oleh wanita. Maka kata beliau, tidak perlu, tetapi siramkan dan pastikan sampai kepada pangkal rambut. Atau dengan arti kata lain sampai kepada kepala, dipastikan. Tentunya memastikannya dengan menekankan ataupun naam menyirami dan menggunakan jari jemari untuk memastikan air itu sampai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ia menunjukkan kewajibannya hanyalah membasuhi seluruh anggota badan. Sampai dipastikan air itu sampai kepada anggota badan atau menyirami anggota badan. Kemudian tufidi alaikil ma. Setelah engkau pastikan menyirami kepalamu 3 kali, yaitu menyirami daerah bagian rambut yang berkumpul dengan apa kita sebutkan sanggul atau yang sejenisnya, dipastikan baru disirami seluruh anggota badan dengan air. Tufidi alaikil ma. Atau engkau membasuhkan kepada seluruh badanmu air. Dengan demikian, fa'idha anti qad tahurti. Dengan demikian engkau telah suci. Dengan demikian engkau telah suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga hadis ini merupakan bimbingan bahwa mandi tersebut itulah yang asal diinginkan dengan mandi wajib. Adapun menggosok badan, dari kebiasaan kita kayaknya kurang mantep. Ya biasa kebiasaan kita. Kurang mantep kalau kita tidak menggosok badan kita dengan kenceng ya. Namanya mandi biar apa? Biar bersih. Biasanya juga dibantu dengan, setelah digosok dengan kenceng, dibantu dengan sabun. Untuk semakin apa? Meyakinkan bahwa badan itu bersih. Hal yang seperti ini tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Karena beliau mengatakan sekedar memastikan. Artinya memastikan kalau kita basuh, kita siram. Misalnya tangan kita, dia basah. Itu berarti sudah pasti terkena apa? Badan kita. Karena itu, menggosok tidak diwajibkan. Namun diinginkan dengannya apa yang mungkin diperkirakan tidak sampai, kecuali dengan kita harus menggunakan gerakan anggota badan atau gerakan tangan, maaf, untuk mengenakan air anggota tersebut. Mengenakan air, menimpakan air, membasahinya dengan air dari anggota badan tersebut. Karena itu seorang mandi janabah tidak perlu menggunakan air yang banyak. Karena dengan air yang sedikit pun mencukupinya selama telah membasuhi seluruh anggota badannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling sedikit menggunakan air ketika mandi. Mandi wajib. Dalam keadaan kondisi beliau adalah orang yang paling lebat rambutnya, paling banyak rambutnya, dan tentunya dengan kondisi tersebut, keadaan tersebut membimbing bahwa air yang dibutuhkan cukup bagi beliau walaupun sedikit. Dengan kondisi beliau adalah orang yang paling banyak rambutnya, paling gagah rambutnya. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga syariat menggosok tentunya tidaklah wajib, hanyalah diperuntukkan kepada apa yang mungkin tidak terbasuh dari anggota badan dari daerah-daerah yang diperkirakan tidak terbasuh. Seperti kepala ketika digelungkan kan harus ditekan-tekan, harus digoyang-goyangkan kalau wanita ya, karena untuk memastikan air itu sampai ke dalam pangkal rambut atau kepalanya dengan gelungan rambutnya ataupun dengan sanggul yang dia ikatkan dengan rambutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, wala yakunu syar'iyan illa bin niyya li raf'i mujibihi. Mandi ini tidak dianggap mandi syar'i kecuali dengan niatan untuk mengangkat apa yang diwajibkan dia membersihkannya. Karena itulah tadi dikatakan innamal a'malu bin niyat. Amalan itu tergantung dengan niatannya. Wallahu a'lam bisawab. Wa nudiba taqdimu ghuslil a'dha'il wudu illa al-qadamaini. Dan disunnahkan mengedepankan membasuh anggota wudu kecuali dua kaki. Ini adalah cara yang ketiga yang sudah kita sebutkan tadi dalam tata cara mandi. Disunnahkan membasuh anggota bagian wudu pertama kali dengan berwudu, meninggalkan kedua kaki, nanti kaki dibasuh saat setelah selesai seorang mandi wajib secara keseluruhannya. Ini yang ketiga. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha tentang mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyirami anggota wudu atau membasuh anggota wudu terlebih dahulu, meninggalkan menyisakan kaki, setelah semua dibasuhkan dari anggota bagian wudu dengan cara berwudu, kemudian menyirami seluruh anggota badan, barulah beliau berpindah tempat dan membasuhi atau mencuci kedua telapak kakinya. Kedua kakinya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak disebutkan di sini tentang awal mula apa yang beliau lakukan dengan mandi wajib. Tetapi telah kita dengarkan tadi hadis Maimunah bahwa Rasulullah yang pertama beliau lakukan, beliau mencuci telapak tangannya, membersihkan, kemudian beliau membersihkan kemaluannya dari apa-apa yang melekat atau apa yang tentunya didapatkan dari kotoran hadas baik itu dari air sperma ataupun wanita dari haid, demikian juga darah nifas. Setelah membersihkan kemaluan, baru beliau berwudu. Jadi ini aktivitas beliau yang pertama. Belum mencuci, membersihkan kemaluan. Dalam riwayat beliau membenggang tanah di atas permukaan bumi ataupun dinding untuk membersihkan kotoran yang melekat. Kalau sekarang mungkin disebutkan dengan menggunakan sabun. Dengan menggunakan sabun. Barulah kemudian setelah bersih, beliau berwudu. Setelah membersihkan kemaluan, dan disebutkan beliau membersihkan kemaluan dengan tangan kirinya. Beliau membersihkan kemaluan dengan tangan kirinya. Menuangkan dengan tangan kanannya. Menuangkan air dengan tangan kanan dan membersihkan dengan tangan kiri. Kemudian setelah bersih, barulah beliau berwudu. Berwudu dengan kaifiyah wudu yang disyariatkan. Tata cara wudu yang disyariatkan. Telah kita sebutkan bahwa berwudu hukumnya sunnah mengucapkan basmalah. Hukumnya sunnah mengucapkan apa? Basmalah. Tentunya ini menyelisih yang mengatakan wajibnya. Karena yang benar dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah, mengucapkan basmalah hukumnya sunnah. Demikian disebutkan oleh para ulama, karena riwayat perintah menyebutkan basmalah ketika berwudu, riwayatnya lemah. Berkata Imam Ahmad, tidak diketahui suatu riwayat yang sabit, suatu riwayat yang pasti dalam perintah wajib membaca basmalah. Sehingga ketika seorang hendak berwudu dalam mandi wajib, karena dari amalan berwudu itu sunnah, dia mengucapkan basmalah. Muncul pertanyaan, membaca basmalah dalam kondisi keadaan di kamar mandi, apakah boleh diperkenankan membaca basmalah azkar di kamar mandi ataupun di tempat seorang buang hajat? Maka membacanya tidak dengan lisan, tetapi membacanya dengan kalbu. Yang dilarang membaca dengan lisan, tetapi membaca dengan kalbu, naam, tidak didapati dari para ulama menyebutkan pelarangan dengan pendalilan. Sehingga itu kata mereka, kalaupun mau membaca basmalah dengan kalbunya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Setelah itu dia berwudu. Baru kemudian dia mandi. Baru terakhir dia berpindah tempat dari hadis Maimunah tadi. Baru dia mencuci kedua telapak kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, Thumma tayamun. Kemudian seorang mandi dengan mendahulukan yang kanan. Karena Rasulullah yu'jibuh tayamun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi memulai anggota badan yang kanan terlebih dahulu dalam bersuci. Dan dalam semua keadaan yang mulia. Sehingga membasuhi anggota badan setelah berwudu dengan menyirami seluruhnya dimulai dari kanan. Demikian ketika kita memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kita memandikan jenazah, membasuhinya dari sebelah kanannya. Baru kemudian sebelah kirinya. Demikian kita mandi wajib dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Namun hukum ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau seandainya seorang langsung menyirami semua tubuhnya, tanpa mulai kanan atau kiri, dengan penyiraman seluruh anggota tubuhnya tersebut ketika dia mandi, telah memenuhi kewajiban. Hanyalah yang utama kalau dia mulai dari kanan. Karena Rasulullah yu'jibuhu tayammun, dan beliau senang memulai dari kanan dalam seluruh keadaannya. Demikian ketika beliau bertoharah. Ketika beliau apa? Bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Qala, nah setelah masuk waktu salat isya, kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Tafadhol muadzin. Bismillah. Sehingga dengan demikian, kita telah menyelesaikan, menyudahi tentang kaifiyah mandi yang disyariatkan, yaitu mandi wajib. Dan kaifiyah mandi wajib sama dibawa kepada kaifiyah mandi sunnah. Sama dibawa dengan kaifiyah mandi sunnah. Jadi ada mandi mubah, mandi wajib, dan mandi sunnah. Kemudian mungkin menjadi pegangan kita dalam masalah mandi ini, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, faradallahu taala al-ghusla mutlaqan lam yadhkur fihi syai'an yabda bihi qabla syai'. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu dalam kitabnya Al-Um, Allah mewajibkan mandi secara mutlak. Allah tidak menyebutkan sedikit pun, atau Allah tidak menyebutkan sesuatu dari apa yang dimulai ketika mandi tersebut. Fa kaifa ma ja'a bihil muqtasil. Maka seorang yang mandi dari sisi mana saja dia ingin membasuhi tubuhnya, ajza'ahu idza ata bighuslin atau bighusli jami'i badani, maka mencukupinya dengan membasuhkan seluruh anggota badannya apabila dia mandi. Apabila dia mandi, jadi membasuhi seluruh anggota badannya, ajza'ahu, mencukupinya, idza ata bighusli jami'i badanihi, apabila dia menyirami, membasuhi seluruh anggota badannya. Ini kata Imam Syafi'i. Sehingga tadi memulai kanan hukumnya pasun, sunnah, tetapi apabila seorang mandi membasuhi semua badannya, dimulai dari mana saja, karena mandi wajib itu membasuhi semua badan, maka itu cukup. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ketika seorang masuk ke dalam air dengan sendirinya, otomatis semua anggota badannya terbasuhi. Dia niatkan untuk mengangkat hadas, maka terangkat hadasnya. Itulah mandi wajib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun athalith mata yasunnul ghusl. Yang berikutnya, kapan disunnahkan mandi atau mandi sunnah itu kapan? Kapan mandi itu disunnahkan? Tadi sudah disebutkan mandi mubah, mandi wajib, mandi sunnah. Maka disunnahkan mandi yusra'u li salatil jumu'ah. Disunnahkan mandi pada salat Jumat. Disunnahkan mandi pada salat Jumat. Ulama berselisih pandang tentang mandi Jumat. Di antara mereka mengatakan wajibnya. Namun sebagian besar dari para ulama menyebutkan sunnahnya, menghukumi bahwasanya mandi Jum'ah itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dalam perselisihan yang ada, wallahu ta'ala a'lam bisawab, mandi Jum'at hukumnya sunnah. Mandi Jum'at hukumnya sunnah. Mandi Jum'at hukumnya sunnah. Menyelisih pendapat yang mengatakan wajib. Dulu Umar lagi berkhutbah, Utsman masuk terlambat dalam sholat Jumat. Umar menegur kepada Utsman keterlambatannya. Dan Utsman pun menyatakan uzur kenapa beliau terlambat. Kemudian Umar pun menegur Utsman, karena Utsman pun hanya datang dengan berwudu, tidak mandi. Tetapi Umar tidak mengatakan bahwa Jumat Utsman yang tidak mandi Jumat tentunya berdosa. Pengingkaran Umar kepada Utsman hanyalah karena amalan mandi Jum'ah yang itu disyariatkan tidak ditunaikan oleh Utsman. Tetapi Utsman pun tetap melangsungkan sholat. Amalan ini, ya ikhwati fillah, di sisi dua khalifah Rasulullah, Umar dan siapa? Utsman, sebagai bentuk keterangan berkaitan dengan mandi Jum'ah. Dan ini menafsirkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jum'at diwajibkan terhadap setiap orang yang telah balik. Dalam riwayat yang lain, idza ja'a ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila kalian datang Jum'at, hendaknya dia mandi. Wallahu a'lam bisawab. Namun pernyataan wajib ini memiliki kemungkinan, kata Imam Syafi'i, mungkin wajib dengan makna wajib kalau dikerjakan apa dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ihtimal yang lain, kemungkinan yang lain, yaitu bentuk pemilihan amalan yang utama, amalan yang mulia, amalan yang membersihkan, dan amalan yang mensucikan. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Demikian pula dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari. Sehingga kewajiban di sini bermakna dua. Namun dengan amalan dua khalifah Rasulullah ini menunjukkan bahwa amalan itu ma'ruf di sisi mereka, disyariatkan, dan hukumnya wallahu a'lam bisawab wal ilmu indallah sunnah. Karena kalau wajib tentunya Utsman mandi terlebih dahulu baru beliau menunaikan apa? Beliau menunaikan Jumat. Tetapi ini beliau hanya berwudu. Pengingkaran Umar wudunya Utsman adalah suatu yang tidak pantas karena dia hanya sekedar berwudu. Seharusnya dia menunaikan apa yang sempurna, yaitu mandi. Demikian disebutkan Al-Imam Bukhari tentang diskusi tersebut dalam Sahih Bukhari antara Umar dan Utsman. Sehingga mandi Jum'ah hukumnya sunnah, yaitu sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan, karena itu Umar menegur ketika Utsman mengatakan saya cuma berwudu. Kata Umar, demikian engkau cuma berwudu, demikian engkau cuma berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mandi Jum'ah bagi yang mendatangi Jum'ah. Mandi Jum'ah bagi yang mendatangi Jum'ah, yaitu mereka yang muhtalim, yang balig. Mereka yang balig. Karena anak-anak yang belum balig, sebagaimana sholat wajib, tidak ada kewajiban bagi mereka karena belum ditetapkan hukum wajib bagi sang anak sampai dia balig, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mandi Jum'ah. Yang ada kewajiban bagi yang balig. Kemudian mandi Jum'ah bagi laki-laki umat ini, karena wanita umat ini tidak disyariatkan untuk apa? Tidak disyariatkan untuk sholat Jum'ah. Jadi mandi Jum'ah itu hanya bagi laki-laki umat ini yang mendatangi Jum'at. Kemudian mandi Jum'ah yaitu diinginkan untuk sholat Jum'ah. Mandi Jum'ah diinginkan untuk sholat Jum'ah, bukan mandi Jum'ah untuk hari Jum'at. Kenapa demikian? Telah datang keterangan dari Al-Imam Ibnu Hazm, mandi Jum'ah boleh dilakukan setelah sholat Jum'at. Mandi Jum'at boleh dilakukan setelah sholat Jum'at karena mandi Jum'at hukumnya di hari Jum'at. Tetapi tentunya dengan apa yang datang dari keterangan tadi siapa? Umar menegur siapa? Utsman. Kalau seandainya tidak ada masalah kan tidak perlu ditegur. Kan juga boleh badal Jum'ah, boleh juga badal asar. Tetapi karena penekanannya untuk sholat Jum'ah, maka mandi Jum'ah untuk mendatangi Jum'ah. Apa yang dilakukan mandi Jum'ah ba'dal Jum'ah tidak menunaikan apa yang disunnahkan, apa yang disyariatkan dengan mandi Jum'ah. Sehingga itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullah dan yang mengikuti beliau ganjil. Tidak terpakai. Jadi mandi Jum'ah bagi orang yang mendatangi Jum'ah. Sehingga tadi dikatakan balik laki-laki dan apa? Dan sebelum penunaian salat Jum'ah. Adapun ba'dal Jum'ah tidak ada mandi Jum'ah. Adapun ba'dal Jum'ah tidak ada mandi Jum'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala walil aidain. Walil aidaini, maaf. Walil aidaini. Kemudian mandi yang sunnah itu mandi dua id. Mandi dua id. Adapun nas yang sharih, nas yang jelas, tegas, terang dan gamblang berkaitan dengan Rasulullah mandi di hari raya tersebut, tidak didapatkan. Tetapi didapatkan beberapa amalan as-salaf diantaranya Abdullah ibn Umar. Yang menunjukkan amalan di hari, dua hari raya itu, paling kuatnya adalah sunnah. Hukum yang paling kuat adalah sunnah. Tidak ada kewajiban. Di antara ulama ada yang mengatakan mandi dua hari raya hukumnya mubah. Namun karena telah dilakukan oleh as-salaf di antaranya Abdullah ibn Umar, maka amalan ini tentunya amalan yang menunjukkan adanya pensyariatannya, sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian amalan mandi sunnah sama dengan amalan mandi wajib. Amalan mandi sunnah sama dengan amalan mandi wajib. Yaitu tadi, mandi semuanya. Atau kedua, berwudu terlebih dahulu. Atau ketiga, berwudu dengan menyisakan kedua telapak kaki terakhir. Tapi karena mandi sunnah bukan mandi wajib, seorang tidak perlu membersihkan kemaluannya terlebih dahulu karena tidak ada yang perlu dibersihkan. Tidak ada yang perlu dibersihkan karena ini sifatnya mandi apa? Mandi sunnah. Cukup baginya berwudu lantas menyirami anggota badannya semuanya termasuk tentunya daerah kemaluannya. Berikutnya mandi dua hari raya yang utama mandinya setelah sholat subuh. Mandinya setelah sholat subuh menuju id. Tetapi apabila seorang mandi sebelum sholat subuh, maka tidak ada dosa insyaAllah. Demikian diterangkan oleh para ulama kita, hukumnya lapang. Hukumnya lapang. Ya, boleh mandi pada sholat apa? Sholat subuh. Itu yang utama karena setelah itu dia menuju ke lapangan. Tapi kalau dia mandi sebelum sholat subuh pun insyaallah lapang. Wallahu a'lam bisawab. Yang berikutnya waliman ghassala mayyita. Waliman ghassala mayyita. Dan mandi sunnah ini bagi yang memandikan jenazah. Mandi sunnah ini bagi yang memandikan jenazah. Wallahu a'lam bisawab. Berkaitan dengan yang memandikan jenazah, maka riwayat hadis yang didapatkan di sisi para ulama muhaddisin hukumnya lemah, hukumnya lemah. Man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadisnya lemah sebagaimana diterangkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Sehingga tidak bisa digunakan riwayat ini. Berkata Imam Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai. Tidak didapati hadis yang sahih sama sekali dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Karena itu, mandi untuk yang memandikan jenazah. Mandi untuk yang memandikan jenazah. Utama baginya kalau dia mau mandi. Tetapi, kalau seandainya tidak mandi, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Penulis membawakan di sini, dia itu dari mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan. Dan inilah, tentunya, dengan hukum yang lebih baik daripada yang mengatakan wajib ketika dia memandikan jenazah. Di sana ada ulama yang mengatakan memandikan jenazah bagi yang memandikan wajib mandi setelahnya. Jadi seorang yang memandikan jenazah wajib dia mandi setelahnya. Hukum wajib di sini tentunya membutuhkan dalil. Sementara dalil dalam masalah ini, waman ghassala mayyitan falyaktasil, hadisnya apa? Lemah, bahkan lemahnya dikatakan hadisnya memiliki penyakit yang sangat tersamarkan sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Dalam riwayat memiliki cacat yang sangat tersamarkan yang tidak bisa diamalkan. Sehingga kalaupun dia mandi, hukumnya sekedar utama. Tapi kalau dia tidak mandi, dia tidak berdosa. Demikian dalam hadis, waman hamalahu falyatawadda. Dalam hadis yang lemah tersebut, siapa yang mengangkat, memikul jenazah, memikulnya atau membawa, kalau anak kecil kan dibawa ya. Kalau orang besar di keranda, dia apa? Dipikul dengan keranda jenazah. Maka siapa yang membawa baginya untuk berwudu, maka hukum wudu di sini pun tidak ada perintah dari hadis yang sahih. Kalaupun dia ingin berwudu, sekedar dia melakukan amalan berwudu, maka boleh baginya. Tetapi kalau dia tidak berwudu, tidak ada dosa baginya. Karena tidak ada perintah untuk berwudu. Sehingga itu ketika kita habis ngelayat jenazah, tidak disunahkan untuk apa? Berwudu. Membawanya aja tidak ada perintah wudu. Apalagi ngelayat, tidak ada perintah untuk apa? Tidak ada perintah untuk berwudu. Apa yang beredar di kalangan masyarakat, setelah membawa jenazah berwudu, tentunya tidak didapatkan pendalilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, pendalilan yang kuat, yang sahih. Karena tidak ada keterangan habis ngelayat harus apa? Berwudu. Apalagi mandi. Biasa tersebar habis ngelayat mandi atau berwudu. Tentunya keterangan ini tidak didapatkan keterangan dalil yang kuat, yang sahih, yang sharih dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian tentang mandi sunnah. Tentunya dikatakan mandi sunnah karena tidak ada perintah wajib terhadapnya. Tidak ada perintah wajib terhadapnya, tapi didapati Nabi melakukannya. Dan didapati para salaf atau sahabat melakukannya, mengerjakannya. Yang ini membimbing kita bahwa itu adalah mandi sunnah. Dan selain itu tentunya ketika tidak ada keterangan, maka hukumnya tidak ada mandi, tidak ada pensyariatan mandi. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Tersisa bagi kita mandi untuk ihram dan mandi ketika masuk ke dalam kota Makkah. Mudah-mudahan bermanfaat. apa yang telah kita dengarkan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nantinya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.